dedaun berkuguran. Aku bersedih, dingin hati terasa, paruh jiwaku menghampa, perih terbalut sepi. Melaraku sendiri, dia telah pergi, tak mungkin kembali. Dia telah pergi, hidupkan hati. Dia telah pergi, tak lagi di sisi. Dia telah pergi ke nirwana. Dia telah pergi.